Kami dua ratus empat puluh tiga di sini. Selain tetapi usia khusus semua, lagi semua baru lah. Orang ni pandai, dua belas, dua belas lagi. Kalau ada lagi, kalau kita dapat sihir film. Lagi pun lagi semua lagi terpakai ni, mana boleh tiada tiada ingat lagi. Nenek saya mungkin masih ingat. Lagi semua dengan hotel ini, kami dua ratus empat puluh tiga di sini. Kami dua ratus Jadi, aku sendiri yang...